Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qanafitin azzakumullah. Terakhir yang kita sampaikan ialah dua tipe, dua jenis orang-orang yang menyimpang. Ada yang menampilkan penyimpangan-penyimpangannya seperti yang dijelaskan pada tipe yang pertama. Ada yang menyembunyikan bid'ahnya, penyimpangan-penyimpangannya tidak ditampilkan di tengah-tengah umat. Ada yang terus-menerus sampai dia mati. Ada yang tidak mampu menyembunyikannya, sehingga tampillah penyimpangan dia dengan beberapa sebab. Namun, para ulama kita, aslafun al-madun wa immatun al-sabiqun wa qudwatun al-salihun, para ulama kita salafun al-salih telah memaparkan kepada kita beberapa upaya, beberapa cara untuk mengetahui keadaan dia dan membongkar penyimpangan-penyimpangannya. Sesuatu yang tidak mungkin bisa mereka elakkan. Cara yang pertama, cara yang pertama ialah an-nadharu ila khillanihi wa ashabihi wa mujalisihi wa bitanatihi wa ila man ya'lafuhum wa ya'lafuna wa yawadduhum wa yawadduna wa yatma'innu wa yartahu lahum wa yatma'innun wa yartahuna ilayh wa yanzilu indahum wa ya'wi ilayhim wa yanziluna indahu wa ya'wuna ilayh. Yang pertama, dengan melihat sahabat karibnya, teman-teman dekatnya, orang-orang yang bermajlis dengannya, bitonahnya, kepada siapa dia memberikan kecondongan hatinya. Siapa pula yang memberikan kecondongan hatinya kepadanya. Kepada siapa dia mencintai. Siapa pula yang mencintai dia. Kepada siapa dia bisa tenang, bisa murtah, nyaman. Siapa pula yang bisa nyaman, bisa tenang dengan dia. Kepada siapa dia singgah. Siapa pula yang singgah kepadanya. Ini namanya ulfah. Sering sekali kita bawakan masalah satu ini. Al-ulfah. Kalau kamu mendapati orang tadi bersahabat erat, memberikan ulfahnya, kecondongan hatinya, atau kecintaannya, atau kondisi yang enak, yang nyaman, atau dia singgah pada orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tidak di atas manhaj salaf, pada masanya, di wilayahnya, di tempatnya, di zamannya, ketahuilah, dia sesungguhnya bukan seorang ahli sunnah. Walaupun dia mendakwahkan apa yang dia dakwahkan, walaupun dia berhujjah dengan apa yang dia sebutkan, walaupun dia tutup-tutupi dengan segala sesuatu, tidak mungkin bisa dia mengelak dari yang satu ini. Dasarnya ialah hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama khalilnya, sahabat eratnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Hadis ini hadis yang paling dibenci oleh Hizbi. Telinga mereka paling panas kalau mendengarkan riwayat ini. Pak Halilintar yang menggelegar di telinga mereka ketika mendengarkan riwayat ini. Tapi itu merupakan prinsip besar yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Ditambah lagi dengan sejumlah asar pernyataan-pernyataan salaf. Disebutkan dalam risalah ini. Asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, i'tabirun nasa bil akhdam, fa inna ar-rajula la yukhadinu illa man radiya nahwahu aw hala. Anggaplah seseorang itu dengan temannya, dengan sahabat karibnya, sebab seseorang itu tidak akan bersahabat karib melainkan dengan orang yang dia ridai keadaannya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, i'tabirun nasa bi akhdanihim fa inna ar-rajula yukhadinu man yu'jibuhu nahwu. Anggaplah seseorang itu dengan sahabat karibnya, sebab seseorang itu bersahabat karib dengan orang yang dia merasa ajib, merasa takjub kepadanya, kepada yang semisal dia. Asar ini dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir bi alfadhil mukhtalifah wa ba'dhum mukhtasara wa isnaduhu sahih. Ucapan Ibnu Mas'ud, bukan ucapan saya. Juga sahih dari pernyataan Imam Ahli Syam, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau menyatakan, man khafiyat alaina bid'atuhu falan takhfa alaina ulfatuhu. Seseorang yang tersamarkan bid'ahnya atas kami, maka sekali-kali tidak akan tersamarkan atas kami ulfahnya, kecondongan hatinya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, man satara 'anna bid'atahu lam takhfa 'alaina ulfatuhu. Siapapun yang menyembunyikan bid'ahnya dari kami, maka tidak akan mampu menyembunyikan ulfahnya, kecondongan hatinya dari kami. Gampang, ikhwan. Ya. Dikeluarkan oleh Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad Ahlus Sunnah dan Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra wa isnaduhu sahih. Juga dari asarnya Muhammad bin Ubaidillah Al-Ghilabi. Beliau menyatakan, kana yuqal yatakatamu ahlul ahwa'i kulla syai'in illa ta'aluf wa suhbah. Dulu dinyatakan, masyhur di kalangan para ulama dulu, ahlul ahwa berupaya saling menyembunyikan segala sesuatu kecuali ulfahnya, saling kecondongan hatinya dan persahabatannya. Yang ini enggak mungkin disembunyikan. Dikeluarkan oleh Ibnu Battah dalam bukunya Al-Ibaratul Kubra bi isnadin sahih. Juga dari Mu'ad bin Mu'ad Al-Ambari rahimahullah. Beliau berkata kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Katanya Al-Ambari, ya Aba Sa'id, Ar-rajulu wa in katama ra'yahu lam yakhfa dhalika fi ibnihi wala sadiqihi wala fi jalisi. Wahai Abu Sa'id, yani Yahya, seseorang itu walaupun menyembunyikan pemikiran bid'ahnya, menyembunyikan pemikiran menyimpangnya, tidak tersamarkan hal itu pada anaknya atau pada teman karibnya atau pada teman duduk. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Masya Allah. Wabah ya kan? Ini semua ucapan para salafun salih. Sesuatu yang sangat gamblang, yang sangat nyata. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam bukunya Al-Ibanatul Kubra. Dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ini contoh kasus. Beliau berkata, kata Al-Qattan, lama qadima Sufyan al-Thawri al-Basrah, ja'ala yanzuru ila amri Rabi', ya'ni Ibn Subayh, wa qadrihi 'inda an-nas. Tatkala Sufyan al-Thawri rahimahullah datang ke kota Basrah, beliau mulai melihat, mencermati keadaan Ar-Rabi Ibn Subayh dan kedudukan dia di tengah-tengah masyarakat dia. Sa'ala ayya syai'in madhabuhu. Al-Thawri bertanya, apa madhabnya dia? Qalu, masyarakat yang menjawab, ma madhabuhu ila sunnah. Tidaklah madhab dia melainkan sunnah. Dakwakan sunnah. Masuk di sunnah, puji sunnah, sunnah, sunnah, sunnah. Ya, kala tanya lagi beliau, man bitonatuhu, dan siapa sahabat-sahabat karibnya dia? Kalu ahlal qadar, sahabat karibnya itu orang-orang yang ingkar takdir, qadariyah. Kala maka Sufyan al-Thawri mengatakan, huwa qadari. Kalau begitu dia itu punya pemahaman qadariyah. Menyalakan Al-Thawri. Ini contoh kasus langsung. Yang beliau anggap itu bukan terlena dengan ucapan di atas sunnah. Mendakwakan tauhid. Mendakwakan sunnah. Masya Allah. Begini, begini, begini, begini. Itu ma'ruf. Perkara yang baik itu gamblang urusannya. Siapa teman dia? Oh, temannya dia qadariyah. Qadwai. Huwa qadari. Hanya dengan satu poin ini, Sufyan al-Thawri rahimahullah menghukuminya sebagai orang qadari yang punya pemahaman takdir, ingkar takdir. Dalam keadaan dia orang yang bermadzhab sunnah, termasuk bis sunnah, mengajarkan sunnah, mengamalkan sunnah. Itu semuanya jadi lebur yang dipandang adalah bitonatu. Siapa teman dia? Wahai kawan, ya, masya Allah. Cara yang kedua untuk mengetahui dan membongkar orang-orang yang berupaya menyembunyikan pemikiran menyimpangnya. Muhawalatuhu sarfal kalami an ashasin man laisu ala manhaji salafi salih ila ghairihi wa dhalika hina yudhkaruna bil bid'ati wal mukhalafati li sabilis salafi as-salihi fil majalisi أو في المقابلات عبر الإذاعات والفضائيات أو في الدروس والمحاضرات والفتاوى. Cara yang kedua untuk mengetahui ini orang ada pemahaman bid'ah padanya, dia berupaya memalingkan pembicaraan tentang seseorang yang tidak di atas manhaj salaf. Pembicaraan tentang orang itu diupayakan, dialihkan kepada pembicaraan yang lain. Yaitu ketika orang-orang yang menyimpang tadi disebutkan bid'ahnya, disampaikan penyimpangan-penyimpangannya, baik di majelis atau ketika ada tanya jawab langsung lewat radio atau internet, atau ketika disampaikan dalam dars pelajaran atau muhadharah atau fatwa. Ketika orang-orang yang menyimpang itu dijelaskan penyimpangan-penyimpangannya, ini orang berupaya untuk memalingkan pembicaraan. Sudahlah, tidak usah nyebut mereka. Sudahlah, bicara yang lain saja. Sudahlah. Disebutkan dalam risalah ini menukil dari kitab Tarikh Dimasyq, karya Ibnu Asakir rahimahullah. Dari Uqbah bin Alqamah rahimahullah, dia menceritakan suatu kali saya berada di sisi Arta'ah ibn al-Mundhir. Ketika itu sebagian yang di majelis bertanya, "Ma taquluna fi ar-rajuli yujalisu ahla sunnah wa yukhalituhum fa idza dhukira ahlul bid'ah qal da'una min dhikrihim la tadhkuruhum?" Pertanyaannya, apa pendapat kalian tentang seseorang yang bermajelis dengan ahlu sunnah, bergaul dengan ahlu sunnah, tapi ketika disebutkan tentang ahlul bid'ah, dia mengatakan, sudahlah, tidak usah disebutkan mereka, tidak perlu menyinggung mereka, tidak perlu menyebut-nyebut mereka lagi, sudahlah. Yaqulu Arta'ah, maka berkata Arta'ah ibn al-Mundhir, huwa minhum, orang ini termasuk ahli bid'ah tadi. La yulabbisu alaikum amrah, jangan sampai dia menyamarkan urusan dia atas kalian. Jangan tertipu, dia termasuk mereka. Qala, berkata Uqbah bin Alqamah, fa ankartu dzalika min qawli Arta'ah. Ketika itu saya mengingkari pernyataan Arta'ah tadi. Kok dikatakan termasuk ahli bid'ah tersebut? Jangan tersamarkan, tertipu dengan urusan dia ini. Saya ingkari. Katanya Uqbah, faqadimtu 'alal Auza'i. Maka saya pun mendatangi Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Wa kana kashafan li hadhihi al-ashya' idza balaghathu. Dan Al-Imam Al-Auza'i itu adalah seseorang yang piawai, yang pandai membongkar masalah-masalah semacam ini kalau sampai kepada beliau. Pakarnya memang, pakar membantah syubhat. Disampaikan kepada Al-Auza'i, faqala, Al-Auza'i mengatakan, sadaqa Arta'ah, wal qawlu ma qala, betul Arta'ah itu. Pernyataan saya sama dengan pernyataan dia. Betul itu. Hadza yanha an dzikrihim. Sebab orang ini melarang menyebut-nyebut tentang ahlul bid'ah. Wa mata yuhadzaru idza lam yushadda bi dzikrihim. Dan ketika kapanpun mereka ditahdzir, dia enggak suka. Ini sesuatu yang subhanallah barakallahu fikum, ternyata terjadinya pada masa ulama-ulama terdahulu. Mereka sudah membahas masalah-masalah yang seperti ini. Dan yang seperti ini nongolnya itu di zaman-zaman sekarang. Pengulangan kembali secara masa lalu. Tipe-tipe yang semacam ini banyak. Orang-orang yang begitu sensitif, yang begitu anti dengan pembahasan-pembahasan tahdir, dengan pembahasan-pembahasan meruntuhkan sifat hizbiyin, dan semisalnya itu. Ibut-ibut mereka lah. Usah gak ditemui yang lainnya. Gelisah. Risau. Galau. Dengan pembahasan-pembahasan semacam itu. Itu ciri-ciri dan tanda-tanda dia termasuk orang yang punya pemahaman tadi. Misalnya, kita membahas tentang masalah membongkar paham terorisme. Gitu. Yang lainnya masya Allah semangat kepengen tahu apa terorisme itu. Bagaimana sikap Islam dan para ulama Islam terkait dengan terorisme. Nah yang ini risau, risau. Sudahlah, tidak usah bahas tema-tema kayak gini kenapa sih. Tidak usah nyinggung-nyinggung mereka. Yang lain aja lah kenapa sih. Ya akhi kenapa Anda gelisah? Kayak gitu ya. Kenapa Anda gelisah? Kegelisahan kamu, risaunya kamu, gundah gulananya kamu, ketika hendak dibantah, pemahaman yang menyimpang, itu menunjukkan kamu itu minhum. Termasuk gaya mereka, termasuk mereka, dan punya pemahaman sebagaimana mereka, atau minimalnya membela mereka. Ada apa kok risau itu? Bukan bantah ente, om, bantah mereka, kalau intinya goyang-goyang sendiri. Ini cara kedua. Cara yang ketiga. Yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnu Iyash rahimahullah. Beliau ditanya oleh seseorang, Ya Abu Bakar, mana sunni? Wahai Abu Bakar, ini Ibnu Iyash, siapa sih seorang ahli sunnah itu? Beliau mengatakan, Alladhi idza dzukiratil ahwa lam yata'assab li syai'in minha. Seorang sunni itu ialah seseorang yang apabila disebutkan kebid'ahan-kebid'ahan, hawa nafsu, dia tidak fanatik untuk membela salah satunya. Tidak fanatik untuk membela penyimpangan-penyimpangan. Tahu maknanya? Dari pernyataan Abu Bakar bin Iyash yang dikeluarkan oleh Al-Ajuri dalam bukunya Al-Syari'ah dan Al-Lalika'i dalam bukunya Syarah Usul Iqtidaa' Ahlussunnah. Maknanya diantara ciri-ciri seseorang yang punya pemahaman menyimpang, cara mengetahui dia orang yang tidak beres, ialah ketika ada seorang da'i salafi, seorang da'i sunnah, ahlu sunnati wal jamaah, membantah kelompok menyimpang, paham-paham yang menyimpang, yang sesat, atau tokoh-tokoh yang menyimpang, dianya malah marah. Ngamuk-ngamuk. Muncul ta'asubnya, asobiahnya, hamiyahnya, membela pemahaman tadi. Ini ciri orang gak beres. Mas, kita itu lagi membantah Syiah. Lah, apa kok ini ngamuk-ngamuk itu? Syiah ya? Yo. Nah gitu ya. Lu yang dibantah lu Syiah, Rafidhah, orang pembawa sekte yang sangat menyimpang semacam itu. Lah kok dia marah-marah? Lah siapa yang dia marah? Menunjukkan apa? Pada dia ada fikratul Syiah. Yang dibantah dari kalangan khawarij, irhabiyin, terorisme, kaum teroris. Dijabarkan dengan panjang lebar siapa mereka. Dia marah-marah. Lah siapa tuh ente marah-marah itu? Apa ustadznya bantah ente? Nyebut nama ente? Menghinakan ente? Melecehkan ente? Ente marah-marah? Lo yang disuruh mereka. Lo kayak ente malah marah-marah. Maksudnya kan entenya ini punya pemahaman sama kayak mereka. Mending ya. Yang dibahas lo, meruntuhkan syubhatul hizbiyin. Meruntuhkan syubhatnya hizbiyin. Belum dibahas hizbiyin yang mana. Sudah pada gelisah kabeh. Wah ini hati-hati. Hati-hati itu dengan daurahnya Afif itu. Dia punya pemahaman hadadi. Loh. Ada apa kok marah-marah itu? Loh yang kita bahas loh. Penyimpangan-penyimpangan hizbiyin. Kita gak nyebut siapa orangnya. Belum menyebut siapa sektenya. Kelompok mana. Baru menyebutkan poin-poin prinsipnya Ahlus Sunnah. Membantah dengan secara umum. Sudah pada gelisah kabeh. Tandanya apa? Memang pada dia punya fikrotul hizbiyah. Paham ya? Nah, itu sering saya sampaikan ketika kita kemarin di Ciamis. Ketika kita membahas tentang masalah sururiyah. Barakallahu fikum. Saya kasih mukadimah panjang. Di antaranya masalah seperti ini. Sebelum membahas masalah sururiyah, saya mengatakan kepada ikhwan. Saya menyampaikan ucapannya Ubaqah bin Ayyash ini, ikhwan. Coba lihat nanti. Sebentar lagi ada yang marah-marah. Antum tahu siapa mereka? Jawabannya? Ya, itulah orang-orang yang secara zahirnya menampilkan dirinya di atas sunnah. Padahal dia bukan seorang ahlu sunnah. Kalau dia seorang ahlu sunnah, dia tidak bakal marah ketika di-counter, dibantah penyimpangan-penyimpangan bid'ah itu. Yang dibantah loh bid'ah. Sekte yang menyimpang, orang-orang yang gak beres. Artinya kamu bersyukur, alhamdulillah. Merupakan prinsip ahlu sunnah. Berupaya untuk menyelamatkan umat dari akidah-akidah yang menyimpang semacam itu. Yang marah, itu yang gak beres. Gitu ya. Itu dari pernyataan dari Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Wabih, insya Allah ya. Nah, wahakala. Subhanallah, ini cara 3 poin ini. Ada lagi poin yang keempat. Tapi cukup 3 poin saja. Ini disampaikan pada suatu masa, suatu kondisi yang pas. Ini risalah munculnya timing yang tepat. Padahal yang nulis orang luar negeri. Barakallahu fikum. Saya lupa namanya yang nulis ini. Barakallahu fikum. Seolah-olah tahu kondisi dalam negeri. Barakallahu fikum. Yang tipe-tipe semacam ini, fana fitina azzakumullah, sangat banyak di tengah-tengah masyarakat. Berusaha untuk menyembunyikan penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya. Tetapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala membongkar mereka semua. Dengan penjelasan, melalui penjelasan-penjelasan salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Yang meletakkan prinsip-prinsip yang mulia ini. Ila antum pahami ini semua. Ini saya buka dima, turun batas syubhat. Bila antum paham ini semuanya, barakallahu fikum. Di antara syubhat yang dilontarkan oleh haula kepada du'atu ahli sunnah. Iyalah ramyuhum ahla sunnati bil haddadiyah. Mereka menuduh ahlu sunnati wal jamaah dengan haddadiyah. Ahlu sunnati wal jamaah yang membicarakan, yang mentahdir umat dari penyimpangan-penyimpangan hizbiyin. Terutama ketika membongkar pemahaman-pemahaman sururiyin. Wah itu dengan serta-merta itu. Ba'dal muhadharah itu. Keluar semuanya. SMS-nya. Marah-marah ngamuk-ngamuk. Langsung menuduhnya sebagai haddadi. Barakallahu fikum. Kok kebetulan di antaranya saya. Yang dituduh sebagai haddadi. Saya baca bingung saya. Haddadi dari mana ya? Perasaan kita menjelaskan tentang masalah pemahaman menyimpang dari kalangan Suriah, sekaligus juga menjelaskan tentang siapa Haddadiyah. Saya ngerasa sudah pernah menulis tentang Sururiyah dan Haddadiyah dulu di majalah Salafi. Zaman De Gaulle dulu. Ketika membahas sikap tengahnya Ahlus Sunnah. Ditambahkan di akhir pembahasan perbedaan antara Sururiyah dan Haddadiyah. Barakallahu fikum. Yang mana ya? Saya jadi bingung. Apa muncul fenomena baru setiap orang yang membicarakan tentang paham Sururiyah langsung dituduh sebagai Haddad? Baru paham saya ketika beberapa waktu yang lalu saya menyempatkan ziarah ketika kita ke Jakarta, ke Cilengsi dengan Al-Ustaz Mubarak hafizahullah, ziarah ke Cirebon menjumpai Al-Ustaz Al-Fadil Muhammad Umar Saiwet di kediamannya. Ya, bincang-bincang diantaranya masalah ini. Ternyata beliau juga mendapatkan SMS itu juga. Hebat, anak bila. Disebarkan sampai ke guru-gurunya. Luar biasa kan ya. Barakallahu fikum. Wah, subhanallah, beliau cerita kepada kita. Beliau balas itu SMS tadi. Loh, kenapa kok dia dikatakan Haddadi? Saya ini kenapa kok dikatakan Haddadi? Kata beliau, saya tunggu sehari dua hari nggak ada jawaban. Satu pekan berikutnya baru ada jawaban. Terus bersama kepada kita, karena dia mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah dengan satu kesalahan. Oh itu Ustaz. Ada tambahannya Ustaz, kesalahan dalam perkara prinsip. Nah itu, karena yakin begitu. Ya sama mereka potong, akhirnya habis, jadinya jelek. Ustaz, antum tahu siapa saya? Antum tahu siapa saya? Tidak sebodoh itu saya mengatakan hal yang semacam itu. Barakallahu fikum. Dan saya tidak pernah satu kali pun menyampaikan di majlis saya mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah dengan satu kesalahan. Apa pernah? Yang saya sampaikan berulang-ulang kali. Dan beliau mengatakan masyhur dari NT itu. Itu kalamnya ulama dahulu. Seseorang itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan satu kesalahan prinsip. Dalam satu masalah prinsip dari prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. Orang itu tidak harus orang itu dikatakan sebagai orang yang menyimpang, tidak harus menyimpang dalam semua prinsip. Walaupun satu prinsip saja menyimpang, dia sudah dinyatakan keluar dari Ahlus Sunnah, Muslim yang menyimpang. Begitu apa begitu? Di sini saya menyampaikannya, ya di meja ini, ya di masjid ini, tapi di pagi hari, enggak di malam hari. Saya masih ingat itu. Barakallahu fikum. Nama ya Pak. Satu, menunjukkan dustanya mereka. Dua, menunjukkan ya mereka itu yang punya pemahamannya semisal. Kok gampang dia menuduh orang Haddadi dengan menyebut nama orang langsung. Saya langsung disebut namanya dan langsung divonis Haddadi. Hujahnya ternyata ngawur, bater, gadib, isyadah. Belum lama sebelum saya kesini ada yang SMS. Ente yang hisbi, ente yang adalah wabi'ah. Loh kok gampang? Buktinya mana? Loh selama ini saya tidak pernah menyebut nama-nama orang, kecuali orang yang sudah wabi'ah, sudah lama dikenal dengan penyimpangan-penyimpangannya. Kan gitu. Yang saya bayangkan semacam Yusuf bin Isa, Ja'far bin Thalib, dan semisalnya, orang yang wabi'ah gitu. Kan gitu ya? Tidak pernah menyebut yang lain-lainnya. Mereka dengan mudahnya luar biasa nuduh orang langsung dengan namanya. Langsung vonis hizbi Haddadi. Yang Haddadi siapa ya Pak? Allahu a'lam. Untuk supaya antum faham masalah ini. Ana khawatir masyhurnya kok dari saya gitu. Padahal bukan dari saya. Itu perkara yang sangat ma'ruf. Dari kalangan para ulama una salafuna salih. Barakallahu fiik. Seseorang itu dinyatakan keluar dari Ahlussunnah dengan satu saja dari kesalahan prinsip. Paham ya? Aslun min usulis sunnah. Satu kesalahan prinsip dari prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah. Disebutkan dari Al-Imam Ali Ibn Al-Madini rahimahullah. Diriwayatkan Al-Imam Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad Ahlus Sunnah ketika menjelaskan akidah beliau. Di juz yang pertama. Ini buku Hatam sama Jamarto ya. Makanya masih banyak maklumat yang lengket. Bongkar lagi, buku lama lagi. Ya fotokopian di bulan juga bukunya itu. Al-Imam Ali bin al-Madini menyatakan as-sunnatul lazimah allati man taraka minha khoslatan lam yakulha au yu'min biha lam yakun min ahliha. Thumma dzakara jumlatan min usul sunnah. Sunnah yang lazimah, sunnah yang harus tetapi, yang barang siapa meninggalkan satu perangai saja dari sunnah-sunnah lazimah tadi, dia tidak berucap dengannya atau tidak beriman dengannya, dia bukan termasuk ahlinya, bukan termasuk ahli sunnah yang lazimah tadi. Lalu membawakan beberapa prinsip-prinsip ahli sunnah setelah itu. Wabeh, Pak. Ditambahkan lagi barakallahu fikum pernyataan Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadith. Beliau mengatakan ashabul hadith kulluhum mujmi'un ala anna man sya'allahu kan, ala anna ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' la yakun, wa ala annahu khaliqul khairi wa syarr, wa ala anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluq, wa ala anna Allah ta'ala yura yawm al-qiyamah, wa ala taqdim al-shaykhain, wa ala al-iman bi'adab al-qabr, la yakhtalifuna fi hadhihi al-usul, wa man faraqahum fi shay'in minha nabadhuh wa baghadhuh wa badda'uh wa hajaruh. Wabeh. Orang yang ngerti bahasa Arab sama teman saya baca kelas ngerti. Artinya para ulama ahli hadis seluruhnya sepakat tentang poin-poin ini. Sepakat apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Mereka sepakat Allah yang menciptakan kebaikan dan kejelekan. Mereka sepakat Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Mereka sepakat Allah dilihat nanti di yaumul qiyamah. Mereka sepakat lebih mendahulukan syaikhain Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Mereka sepakat beriman dengan adat kubur. Mereka tidak ikhtilaf, tidak berselisih pada prinsip-prinsip ini. Dan barang siapa yang menyelisihi mereka pada satu saja dari prinsip-prinsip tadi, maka mereka langsung tinggalkan dia, mereka langsung benci dia, mereka langsung hukumi dia sebagai mubtadi, dan mereka langsung hajar dia. Syai'in minha, sesuatu saja dari itu. Oke? Mungkin antum kepingin pernyataan para ulama sekarang. Boleh. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam sebuah kitab Al-Ajwibatul Mufidah, ketika beliau ditanya hal hadhil jama'at tadkhulu fil 72 firqat al-halika, apakah jama'at-jama'at ini masuk pada 72 firqah yang binasa dalam hadis. Beliau mengatakan camkan baik-baik jawabannya beliau ini, na'am. Kullu man khalafa ahla sunnati wal jama'ah mimman yantasibu ila al-islam fi da'wah aw fil aqidah aw fi shay'in min usulil iman fa innahu yadkhulu fil ithnatayn wa sab'ina firqatan wa yashmuluhu al-wa'id wa yakudu lahu min adzamm wal 'uqubah bi qadari mukhalafatihi. Ya, kata beliau, setiap orang yang menyelisihi Ahlus Sunnati wal Jamaah dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam, menyelisihi mereka pada perkara dakwah atau akidah atau satu saja, sesuatu saja dari prinsip-prinsip iman, maka dia termasuk 72 sekte dan terkena ancaman neraka dalam hadis tadi. Dan dia mendapatkan celaan dan hukuman tergantung mukhalafahnya, tergantung perselisihan dia. Kamu dengar ya, kawan? Jelas? Nambah lagi. Nambah lagi apa enggak? Hah? Ya, supaya antum ngerti, ini bukan omongan saya gitu. Perkara yang wow, bet. Barakalikum. Dan bukunya juga buku-buku pusaka semua. Ditanya lagi beliau di halaman 125. Hal man khalaf al-firqata an-najiyah taifa al-mansurah fi mas'alati al-wala'i wal-bara' aw fi mas'alati as-sam'i wat-tha'ah li wulati al-umur birrihim wa fajirihim ma lam yumar bi ma'siyatin yakhruju minha ma'a muwafaqatihi lahum fi baqi masail aqidah. Apakah setiap orang yang menyelisihi al-firqatun najiyah taifa al-mansurah pada satu masalah al-wala' wal-bara' atau masalah mendengar dan mentaati penguasa yang baik yang fajir selama tidak bermaksiat memerintahkan kemaksiatan, apakah setiap orang yang menyelisihi al-firqatun najiyah pada poin-poin tadi yakhruju minha, dia keluar dari firqatun najiyah tadi walaupun menyepakati mereka al-firqatun najiyah pada masalah-masalah akidah yang lain? Paham tanyanya? Satu permasalahan menyelisih yang lain sama, apakah dikatakan keluar dari firqatun najiyah? Beliau mengatakan na'am idza khalafahum fi syai'in wa wafaqahum fi syai'in fa innahu la yakunu minhum fima khalafahum fih wa minhum fima wafaqahum alaih. Ya, kalau dia menyelisihi firqatun najiyah pada suatu masalah dan mencocoki mereka pada masalah yang lain, maka dia bukan termasuk al-firqatun najiyah pada apa yang dia selisihi mereka padanya, dan termasuk mereka pada apa yang dia cocoki mereka padanya. Wa'alaihi fi dhalika khatarun azim wa yadkhulu fil wa'id kulluhum fin nar. Dan dia pada poin tadi di atas bahaya yang sangat besar, dan dia masuk pada ancaman semua di neraka. Wa qad yadkhulu an-nara bisabab hadhihi al-mukhalafah. Bahkan mungkin dia akan masuk ke neraka dengan sebab satu penyelisihan tadi. Wa in kanat mukhalafatan fi mas'alatin wahidatin fil aqidah. Walaupun menyelisihi dalam satu masalah dalam perkara akidah. Luar biasa gamblang, barakallahu fikum, penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wadih ya ikhwan, bukan dari saya ayuhan nas, itu adalah prinsipnya para ulama'una Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka dusta besar seseorang yang menuduh kita sebagai haddadi dengan ucapan tadi. Imma anta jahil, imma anta kadhib, wa imma anta sahibu hawa. Mungkin kamu orang yang bodoh, gak ngerti masalah-masalah semacam ini, belajar yang rajin. Wa imma anta kadhib, ini dusta, memotong-motong ucapan seseorang. Wa imma anta sahibu hawa. Pilih salah satu. Ini perkara yang sangat wadih, barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Imam al-Barbahari rahimahullah dalam bukunya Syarhus Sunnah pada poin 158 menyatakan, la yahillu li rajulin muslimin ayyakula fulanun sahibu sunnatin hatta ya'lama annahu qad ijtama'at fihi khisalus sunnah. La yuqalu lahu sahibu sunnah hatta tajtami'a fihi sunnatu kulluha. Ini prinsip jarus sunnah. Tidak halal bagi seseorang muslim mengatakan, oh fulan, seorang ahlu sunnah, hingga dia tahu telah terkumpul pada orang tadi semua perangai-perangai sunnah. Tidak boleh dikatakan dia sebagai sahibu sunnah hingga terkumpul padanya semua sunnah-sunnah yang ada. Wa'alaikumsalam. Itu prinsip. Satu saja Anda menyimpang dari prinsip-prinsip sunnah, Anda dinyatakan keluar dari ahlu sunnah sebagai muslim yang menyimpang. Wa'alaikumsalam ini. Ayuhannas. Ini bukan pemahaman Haddadiyah. Haddadiyah enggak menyinggung masalah yang semacam ini, barakallahu masalah guna saleh, barakallahu fikum. Dari sini muncul lagi syubhat yang berikutnya. Muncul lagi syubhat yang berikutnya. Membela seseorang yang menyimpang tadi 1, 2, 3 kesalahan dengan alasan mereka mendakwakan tauhid. Mereka itu mendakwakan tauhid, dakwah mereka dakwah tauhid. Di mana-mana kajian tauhid, muhadharah mereka muhadharah tauhid, darus mereka darus tauhid, radio mereka menyiarkan tauhid. Kok kenapa kamu katakan mereka sebagai hizbiyin, sururiyin? Mereka mendakwakan tauhid. Terus disuarakan omongan-omongan semacam ini. Ya hadza. Kalau kamu memahami keterangan para ulama tadi, tidak bakal kamu bisa ngomong seperti itu. Semata-mata dia mendakwakan tauhid, belum cukup bagi dia untuk dikatakan sebagai sahibu sunnah. Sampai terkumpul pada dia semua khisalus sunnah. Semua perangai-perangai sunnah. Apalagi diketahui pada dia 1, 2, 3 penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sudah cukup bagi dia untuk dikeluarkan dari ahlu sunnah dengan penyimpangan-penyimpangan tadi dalam perkara prinsip, walaupun mendakwahkan tauhid. Hada awalan. Hadian yang kedua ya ikhwan. Terlalu banyak orang-orang yang menyimpang di kalangan mereka hizbiyin, sudah dinyatakan menyimpang oleh para ulama kita, dan dia mengajarkan tauhid. Syekh Rabi Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah, pada jalsah Ramadan, para asatidz di rumahnya beliau, ketika ada salah seorang di antara mereka yang menyuarakan suara-suara semacam ini, beliau mengatakan, ya akhi hadza safar hawali, safar al-hawali, dedengkot sururi yang difonis oleh para ulama sebagai munharif, orang yang menyimpang, hadza safar hawali, mengajarkan kitab akidah tauhawiyah. Kurang apa jenengan? Kelas inilah kita buat tauhid. Ini kita buat tahawiyah, syarah akidah tahawiyah. Terus dikatakan sunni gitu. Enggak. Para ulama tetap menyatakan dia orang yang menyimpang dan segala macamnya. Walaupun dia mengajarkan syarah akidah tahawiyah. Barakallahu fikum. Tapi sebanyak contoh yang lain. Kamu hadza barakallahu fikum. Jangan tersilaukan dengan dakwah mereka yang sebagiannya di atas sunnah. Jangan tersilaukan kondisi mereka yang ibadah. Jangan tersilaukan dengan keadaan mereka yang punya akhlak. Tadi kalau pada mereka ada penyimpangan-penyimpangan yang semacam ini, barakallahu fikum. Baik, itu sudah cukup membuat mereka hizbiyin, dikeluarkan dari da'iratus sunnah. Walaupun menyampaikan tauhid, walaupun menyampaikan sunnah, walaupun taat ibadah, walaupun akhlaknya masya Allah menyimpang-menyimpang. Masih ingat tadi pernyataan Al-Thawri rahimahullah ketika masuk pada hari Jumat ke masjid mendapati Al-Hasan bin Saleh bin Hai sedang sholat. Apa kata beliau? Na'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Dikarenakan orang ini punya pemahaman khawarij. Apa beliau mengatakan? Ya akhi dia sholat. Sedang sholat, khusyuk sholatnya. Masa kamu katakan dia khawari? Kayak gitu. Lah, beliau mengatakan, na'udzubillah min khusyuk ini. Wahada khawarij. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, sholatnya mereka mengalahkan sholatnya para sahabat. Puasanya mereka mengalahkan puasanya para sahabat. Tapi apa kata Rasul? Yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar-ramiyah. Karena mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Jangan tertipu ya Ahlu Sunnah dengan penampilan-penampilan semacam itu. Di dalam kitab Lamudhuril Manthur, seingat saya juga ada bab yang semacam itu. Saya tak bacakan sedikit. Saya juga bawa buku ini, dikarenakan juga buku pusaka ya, ikhwan. Barakallahu fikum. Buku pusaka ya, ikhwan. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah berkata terkait dengan Al-Harith Al-Muhasibi, beliau mengatakan la yaghurraka khusu'uhu wa linuh wa la taghtar bitankisi ra'sih fa innahu rajulun su' لا تكلمه لا كرامة له كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نوم عين. Kamu jangan tertipu dengan kekhusyuannya Al-Muhasibi ini atau kelembutan dia. Jangan tertipu dengan kepalanya yang menunduk, orang yang khusyuk. Dia itu orang yang suh, orang yang jahat, orang yang jelek. Kamu jangan bicara sama dia. La karamatalahu. Tidak ada kemuliaan bagi dia. Apakah setiap orang yang menyampaikan hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, tapi dia seorang mubtadi, kamu duduk kepada dia? Ya, tidak boleh. Wala karamah. Tidak ada kemuliaan. Wala nu'ma'in. Sikap tegas seorang imam dari Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Ada yang kurang jelas dengan ucapan Imam Ahmad ini, Pak? Gamblang. Al-Imam Al-Mubajjal, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimah. Apa kemudian ketika ada orang yang menyampaikan kitab Tauhid? Wah, dia menyampaikan kitab Tauhid Sunni, ya. Padahal dia punya pemahaman teroris. Hah? Grupnya Imam Samudra CS. Mengajarkan kitab Tauhid Usulul Salasa. Duh, dia kadang ngajarkan Usulul Salasa. Ya, talim sama dia. Usulul Salasa. Kira-kira kamu menulis apa di muka buku kamu? Saya mulai belajar buku ini dari Fulan bin Fulan Al-Kharijiril. Allahumma musta'an. Apa demikian ya ikhwan? La. Wala karamah wala nu'ma'ain. Ifhamu hadha barakallahu fikum. Ini semua perkara yang sangat ma'rufah. Perkara yang sangat ma'lum. Di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Jam 8.10 ya. Sampai jam berapa kira-kira ini? Sampai jam berapa ya, Pak? Lanjut. Lanjut. Ada lagi syubhat yang lain. Ketika pada beberapa bulan terakhir ini Du'at Ahlus Sunnah wal Jamaah mengadakan daurah di mana-mana ruqyah manhaj. Nah, tema-tema yang berbau manhaj, apalagi yang judulnya langsung kupas tuntas paham sururiyah dan apa ya kan kemarin? Ayo. Keluar suara-suara sumpah. Mereka itu bisanya cuma bicara masalah fitnah. Bantah-bantah. Tidak kayak Ustadz Fulan, bro. Fiqih, mu'amalah, dan segala macamnya. Tabarakallah fikum. Masya Allah, tabarakallah. Ketika saya lagi baca-baca Majmu' Rasail, Majmu' Kutub wa Rasail wa Fatawa Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah, di halaman yang di juz yang ke-14, jilid yang ke-14 yang merupakan fatwa-fatwa beliau. Lagi baca-baca kok ketemu plak. Loh, kok mirip ya dengan syubhatnya haula ini? Ya, saya bacakan aja sama antum. Tapi saya ambil yang penting karena kan panjang belum menceritakan. Oh, panjang banget ya. Pertanyaan disampaikan kepada beliau. Hal yanqimu atau yunqamu ala salafiyin ishtighaluhum birrudud bidakwa annahum la yahtamuna bil'ilm. Apakah dicela salafiyin, apakah dicela atas salafiyin yang sibuk membantah ahlul bid'ah dengan tuduhan mereka tidak perhatian dengan ilmu? Bantah lagi, bantah lagi, bantah lagi. Ini lagi, ini lagi. Mana mereka gak ihtimam dengan ilmu? Hei, fulan, fiqih muamalah dan segala macam. Sama kan? Mirip. Asyik Rafiq menyatakan, al-jahil kaifa yaruddu ala ahlil batil. Orang jahil bagaimana bisa membantah ahlul batil? La yaruddu alaihim wa yadhadu abatilahum illa bil'ilm. Tidak mungkin dia membantah ahlul batil dan membongkar batil mereka melainkan dengan ilmu. Qala Allah tabarakallahu tabaraka wa ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, wa qala salaf, qala Malik, qala Al-Auza'i, qala fulan. Ya, bagaimana begitu? Dengan ilmu, dengan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala salaf, berkata Imam Malik, berkata Al-Auza'i, berkata fulan. Dari al-aqwal yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dia mengatakan waraddu ala ahli al-bid'ah jihad afdal min ad-darb bis-suyuf. Membantah ahli al-bid'ah itu jihad lebih afdal daripada memukul dengan pedang. Li'annahu law sakata an-nasu 'an ar-raddi 'ala ahli al-ahwa la dha'a ad-din. Kalau seandainya semua orang diam, tidak membantah ahlul ahwa, maka agama ini akan hilang. Ila akhir kalamihi rahimahullahu ta'ala. Panjang lebar beliau mengatakan demikian, ikhwan. Beliau membela salafiyin dalam masalah ini. Loh kok bisa? Loh kok bisa? Masa orang jahil kok membantah ahlul batil? Tidak mungkin, ya. Orang itu bisa membantah ahlul batil karena punya ilmu. Berarti mereka itu sibuk dengan ilmu. Di sini banyak pertanyaan yang serupa ya kana fitna azakumullah dari beliau. Barakallahu fikum. Muhimun jiddan, antum bisa baca di jilid yang ke-14 halaman 264 sampai selesai. Barakallahu fikum. Banyak beliau. Nah, Mekan, terlalu panjang ini pembahasan dari beliau. Antum bisa lihat ya, saya kan ya. Rata-rata pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada beliau dalam jilid ini, rata-rata pertanyaan yang juga biasa muncul di kalangan ahlus sunnah salafiyin di negeri kita ini. Di majmuk kutub warasail wa fatawa fadlus syekh al-allama Rabi bin Hadi bin Umar al-Madkhali rahimahullah di jilid yang ke-14. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya, Pak. Insyaallah. Cukup kira-kira? Ya, sebagian kecil syubhat yang ada. Oh iya. Baik, Pak. Sebagian orang di zaman sekarang ini, Ikhwan Fiddin Azzakumullah, paling jengkel dengan kata-kata manhaj. Paling anti dengan bahasa manhaj. Manhaj lagi. Ada tema daurah dengan judul kokoh di atas manhaj. Kenapa kok dikatakan di atas manhaj? Kenapa gak dikatakan kokoh di atas tauhid? Masya Allah. Apa dia gak paham? Manhaj itu meliputi pembahasan tauhid. Manhaj itu metodologi dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. manhaj dalam tauhid, manhaj dalam aqidah, manhaj dalam ibadah, manhaj dalam sunnah, manhaj dalam dakwah, semuanya butuh manhaj. Barakallahu fikum. Ketika pembahasan-pembahasan terkait dengan manhajiyah, terkait dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, apalagi ketika dibahas panjang lebar terkait dengan ya uturat al-kuwaitiyah, masal hizfiyah, tidak bakal ditanya di alam kubur. Masya Allah. Ada sebuah pertanyaan ditujukan kepada Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab Al-Ajwibatul Mufidah di halaman yang ke-77-78. Pertanyaannya, hal yatawaqafu ala sihhatil manhaj jannatun aw nar? Apakah berhenti pada keabsahan manhaj surga dan neraka? Yani, apakah surga dan neraka itu ditentukan dengan keabsahan manhaj? Jawabannya, na'am. Al-manhaj idza kana sahihan sara sahibuhu min ahli jannah. Iya, manhaj itu kalau sahih maka orangnya termasuk ahli jannah. Fa idza kana ala manhaj rasul wa manhaj salafus salih yasiru min ahli jannati bi idznillah. Kalau dia di atas manhaj rasul sallallahu alaihi wasallam, manhaj salafun salih, maka dia termasuk ahli jannah insyaallah. Wa idza sara ala manhaj dhullal fa huwa mutawa'atun bin nar. Tapi kalau dia di atas manhajnya orang-orang yang sesat, maka dia diancam dengan neraka. Fasihatul manhaj min adamiha yatarattabu 'alaiha jannatun aw nar. Keabsahan manhaj dan tidak sahnya manhaj itu bergantung padanya masalah surga dan neraka. Yang sahih manhajnya surga tempatnya, yang menyimpang manhajnya diancam dengan neraka. Ya bakal ditakoni, ya ditanya di alam kubur itu. Barakallahu fikum. Terkait dengan man rabbuk, madinuk, wa man nabiyuk. Pertanyaan madinuk itu bisa kamu jawab kalau kamu paham manhaj di antaranya. Barakallahu fikum. Jangan merebakkan masalah manhaj. Al-Fahim. Jadi antum baca ini kitab Al-Ajwibatul Mufidah. Hatamkan. Baca Lamudurul Mansur. Hatamno. Loro, dua buku ini aja ya kan. Antum akan tergambar ke bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam poin-poin tadi. Apalagi tambahin lagi dengan bukunya Syekh Ijma'ul Ulama Al-Hajr wa Tahdhir min Ahlil Ahwa. Saya belum membacakan bukunya Syekh Muhammad Basimul. Di sini belum mempunyai judul kitab Ibaratun Muhimah. Ibarat-ibarat yang mengesankan. Ketika saya buka, ternyata isinya itu adalah syubhat-syubhat yang ada di medan dakwah yang beliau bantah. Dan bantahannya ilmiah. Di antaranya, ya, mau dibacakan tak? Panjang lagi diusahanya. Gitu. Di antaranya ucapan mereka, hadza syekh laisa min kibarul ulama. Syekh ini bukan termasuk kibarul ulama. Masyaallah, ketika anak baca ini, ya Allah, ini syubhat sudah ada di zaman tahun 90-an. Zaman ribut-ributnya masalah sururiyah. Ketika dibacakan kalamnya Syekh Rafi bin Hadi, kalamnya Syekh Mukbil bin Hadi, mereka semua komentar, itu kan syughurul ulama. Masih ingat gak orang-orang lama ini? Itu syughurul ulama itu. Masya Allah. Hada syekh laisa min kibarul ulama. Laisa min ulama il kibar. Katanya Syekh Muhammad Bazimul. Panjang ya kan, tandahannya ya kan. Allahul Musta'an. Beliau mengatakan kalimat ini diulang-ulang oleh sebagian orang ketika hendak menolak ucapan yang disampaikan sebagian masyayikh. atau ketika hendak memalingkan orang lain untuk mendengarkan ceramahnya syekh ini atau mengambil ilmu daripadanya. Terlebih lagi dalam bab ingkarul mungkar atau mentahdir umat dari bid'ah atau mentanbih mengingatkan sebuah kesalahan. Ah, bukan kibarul ulama, siapa dia itu? Belum mengatakan wa hadza minal batil alladhi huwa min nafathati syaitan liyusrifa 'anil sam' lil haqqi aw qabulih. Ini perkara yang batil, termasuk hembusan-hembusan setan untuk memalingkan orang lain mendengarkan kebenaran atau menerima kebenaran. Wahiyya kalimatun mardudatun min wujuh. Ini kalimat yang terbantah dari beberapa sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin. Masya Allah. Dihabiskan sama beliau. Panjang ya, Pak. Intinya kalimat yang batil, untuk melihat dalam kitab Ibaratul Muhimah, di halaman yang ke-56. Nah, memang ini juga buku bagus. Baca ya. Dan saya nasihatkan untuk membaca jilid yang ke-14 dari Majmu' Fatawanya Syekh Rafi bin Hadi. Masalah al-walak wal-barok. Masalah hajar. Masalah tahdir. Semua masail ada di sini. Pertanyaannya kontemporer, kekinian. Bacaan. Biar ngerti bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Pak Irfan, sebelum jawab pertanyaan, ada sesuatu yang perlu saya ralat. Ini termasuk amanah ilmiah dan termasuk upaya untuk mencabut perkara-perkara yang kurang tepat. Yang saya sampaikan juga di meja ini, di kajian Solo kemarin, Januari. Yaitu ketika pertanyaan seputar Al-Ustaz Ja'far Murtalib. Itu kan ingat ketika itu saya nadanya tinggi, sampai di akhirnya kebablasan. Saya bilang, sini, belajar di sini. Gitu ya, ingat gak? Belajar di sini. Semua yang kamu ajarkan sama saya masih ada bukunya lengkap nih, buku ini ingin tahu sini tak ajarin. Itu kebablasan dari kau. Saya katakan itu ucapan yang mubalaghah, yang melampaui batas, yang tidak sepantasnya untuk disampaikan. Setelah selesai dari sini pulang ke rumah terngiang-ngiang itu kata-kata itu. Kok ada yang tidak beres ya di kepala sini, ada apa ya? Rupanya kalimat itu yang sangat mengganggu saya. Ini kayaknya gak beres ini. Saya sudah merasa itu. Tidak ada orang yang menegur saya. Itu juga gak ada yang menegur saya. Ada yang ngasih SMS. Seret. Apakah kalau Syekh Fulan taubat harus belajar dulu sama antum Ustaz? Aduh matian. Kenek kalau bilang. Aduh bener. Ini satu poin yang dicari-cari sama mereka untuk menghantam. Allahumma sa'an. Jelas tidak. Bukan termasuk syarat taubatnya Ja'far Umar Talib harus belajar sama saya. Bukan pula siapapun yang menyimpang harus belajar sama saya. Bukan. Itu tidak benar. Apa yang saya sampaikan kemarin terlalu berlebihan. Dan saya mencabut itu semua. Dan jangan didengarkan dan dihapus dari rekaman kalau bisa. Cuman stressing saya kemarin ialah orang yang bertaubat itu akan sore betul-betul memenuhi kriterianya dan siap untuk di bawah. Yang dulunya dia di atas, siap di bawah. Dulunya dia sebagai pemimpin tokoh, siap di belakang jadi buntut. Kan gitu ya? La antakuna zanaban ala sunnah khairun min antakuna ra'san ala al-bid'ah. Engkau menjadi ekor dalam perkara sunnah itu lebih baik daripada engkau sebagai kepala dalam perkara sunnah. Ketika ziarah kemarin di rumahnya Al-Ustaz Muhammad Umar Sawid Hafizullah, saya sampaikan nunuk-nunuk itu. Apa Ustaz saya minta pertimbangan anda? Apa? Terkait dengan Syekhuna Ja'far. Ada apa? Saya bicara tentang beliau. Boleh Ustaz? Ya tidak apa-apa. Orangnya kayak gitu. Bicara. Anak pikir tidak boleh Ustaz. Kenapa tidak boleh? Bicara. Wah, dapat dispensasi. dapat bahagia dari beliau. Iya, saya sudah bicara sama teman, saya masa dia nggak beres. Saya pernah bilang gini. Lah itu jangan, bagus. Itu melampaui batas. Terus gimana Ustaz? Cabut. Cabut. Di tempat yang sama, cabut. Insyaallah Ustaz. Nah, itu terus ingat-ingat, alhamdulillah sekarang ingat. Saya cabut. Yang saya cabut bukan penjelasan terkait dengan kejujuran taubatnya beliau. Yang saya cabut ucapan-ucapan yang melampaui batas. Kata-kata sini, segala macamnya, belajar. Itu tidak tepat. Apalagi beliau adalah seseorang yang dulu sebagai guru kita. Nah gitu ya. Guru kita yang menyimpang, ya menyimpang. Barakallahu fikum. Al-Haq itu lebih besar daripada Ja'far Murtalib. Barakallahu fikum. Dari Nabi. Hakata. Walhamdulillah. Al-Sunnati wal Jamaah mudah untuk mengatakan talak. Rujuk. Astagfirullahaladzim. Atas ucapan semacam itu selesai. Dan tidak merubah pendirian kita terkait dengan Ja'far Umar Talib. Dan tetap kita menyatakan taubatnya belum jujur. Belum taubatan nasuha. Apalagi kita dikejutkan dengan berita. Masuk ke SMS di HP saya banyak sekali. Yang satu persaksian. Mempersaksikan dengan mata kepala sendiri. Yang satu mengatakan, Sat sudah ada fotonya. Masya Allah. Apa gerangan? Ternyata pada muhadharah di Masjid UGM Yogyakarta. Muhadharahnya Syekh Abdul Razak, wafaqahullah. Semoga Allah membimbing beliau berperkara yang terbaik. Ya. Baik, ternyata duduk di situ ada Abu Nida, ada Khalid Samhudi, ada Umar Budiargo, ada Ja'far Umar Talib. Siapa lagi yang kurang? Muhammad Wujud. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang namanya taubatun shadiqah. Kalau wallah. Orang-orang yang dulu dia sendiri yang bertarung dengan mereka dalam kancah dakwah. Dan dia dulu di belakang dia ada para masyayikh, para ulama. Dia sampaikan keterangan-keterangan para ulama. Dari bukunya Syekh Rabi bin Hadi dan juga yang lain-lainnya. Para ulama menguji beliau ketika itu. Masya Allah. Sekarang subhanallah duduk manis bersama. Barakallahu fikum. Semua akan nampak kelihatan barakallahu fikum dari ulfahnya. Man khafiyat alaina bid'atuhu la tafa alaina ulfatuh. Kalau hadza sudah azharu alaina bid'atahu wa azharu alaina ulfatahu, sudah menampilkan bid'ahnya dan sudah menampilkan ulfahnya. Dan Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah sesungguhnya sudah mengirimkan surat pentabdian beliau terhadap Ja'far Umar Thalib. Sudah difonis mubtadi' oleh Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri. Turisa dititipkan kepada salah seorang ustaz di Jakarta. Tapi Allah yang kenapa sampai sekarang disebarkan. Barakallahu fikum. Itu diketahui ketika Syekh Ubaid sendiri yang menyampaikan kepada Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafizahullah Ta'ala. Wa'alaih. Yang kita minta kejujuran taubat. Nah, sebagian mereka mengatakan, antum membicarakan tentang Ja'far Umar Thalib dengan tanpa tabayun. Itu akhlaknya seorang hizbi. Tabayun ya akhi. Tabayun. Mau ditabayun dari sebelah mana? Loh masalah dia itu sudah bertahun-tahun lamanya. Para asatidah al-fudala al-kiram sudah menasihati dia dari mulai awal sampai akhir. Dari A sampai Z. Dari halus sampai kasar. Terutama Ustaz Muhammad Umar Syawet yang paling terakhir meninggalkan dia. Sudah ngomong sama kita dari mulai alus sampai tuding-tudingan. Sampai ente-ente. Sudah semuanya. Tabayun ya, akhi. Kapan dia lahir? La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Upaya untuk memutarbalikkan fakta. Ini kira kita orang tidak ngerti sejarah. Ini kita orang-orang baru kemarin mengetahui masalahnya dia. La haula wa la quwata illa billah. Wa masalah dia sudah sampai kepada para masyaikh. Wa Syekh Rabi bin Hadi sendiri sudah mengatakan, sudah saya ayistu, wa ayistu, wa ayistu. Sudah putus asa, putus asa, putus asa dari tobat itu. Nah, bayangnya akhi. La haula wa la quwata illa billah. Anda melihat dalam bukunya Syekh Rabi ini, jilid yang ke-14, beliau membahas tentang masalah tersebut tentang apa ini. Itu merupakan senjata ahli bid'ah untuk menolak penjelasan ahli sunnah terkait dengan orang-orang yang menyimpang. Dialihkan dengan tabayun. Yang kemakan siapa? Orang-orang yang baru kemarin. Ya itu. Kabar kita tabayun langsung aja. Yang sudah berkara ya sudah wabah, sudah tersebar di sana, di mana-mana. Wah masa sudah bicara. Kok tabayun apa lagi? Itu untuk orang yang baru pertama kali ada gejala penyimpangan. Pelan-pelan ditabayuni, diproses sampai tobat atau semakin parah. Lah rajul sudah dikatakan mubtadi, sudah dikatakan munharif, kok ditabayuni? Jadi mau tabayun tentang kekhawarijannya Imam Samudra. Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Ala kulli hal. Naam. Setengah sembilan ya, kawan. Saya bisa bicara panjang begini ya, karena tadi sahabat disipkan saya. Awalnya bimbang, ngomong bimbang. Dia mengatakan, bahkan beliau menyampaikan kepada saya sesuatu yang sangat aib untuk sampaikan. Aib. Dia ngomong, ini, aib. Ngomong tapi terus aib, ngomong aib. La haula wa la quwwata. Pantes lah disebutkan ya. Cukup dengan apa yang telah diutarakan oleh para syekh yang diminta kejujuran tobat, demi tobat dan nasuhah. Tanyanya langsung biar kami tidak terjerumus kepada dai surbi daimam. Siapa mereka itu? Banyak ciri-cirinya, 3 poin yang saya bacakan tadi. Cukup kan? Iya. Ada beberapa nama yang tak mungkin kami sebutkan. Ada belum waktunya disebutkan. Cukuplah dengan sifat, dengan isyarat. Al-Labib, Yadham, Isyarat. Orang yang cerdas itu memahami dengan isyarat-isyarat tadi. Enggak cuma sekedar isyarat, sudah disebutkan caranya. 1, 2, 3. Suka paham-paham. Cuman ya, jangan, enggak perlu menyebut nama. Itu juga ditanyakan kepada Syekh Rabi bin Hadi terkait dengan masalah ini. Terkait dengan adanya sebagian masyaikh yang menyebutkan nama, dengan tidak menyebutkan nama. Beliau mengatakan, itu tergantung kemaslahatan masing-masing. Ada sebagian masyaikh memandang maslahatnya dengan tanpa menyebut nama. Cukup menyampaikan memata pitah-pitah yang ada, fadli ada cukup. Sebagian lagi memandang sudah ada maslahatnya, sampaikan namanya, nama orangnya. Dan hukum asal, uslub dalam ingkarul munkar itu uslub al-am. Umumnya, ilmiah saja. Itu dikasih ilmunya, ini kaidahnya. Mereka mendengarkan ceramah kita itu marah-marah. Antum bicara secara global membingungkan. Ya bingung wajah orang jahil. Kalau antumnya orang yang ngerti ilmu, justru antum itu masya Allah dikasih ilmu gitu loh. Enggak dikasih sesuatu yang sifatnya semata-mata vonis langsung. Kaidah yang antum terapkan dalam semua keadaan dan semua kasus yang serupa gitu. Dikasih ilmunya. Untuk hukum ta'yin, hukum vonis itu lain pembahasan. Barakallah. Ya ilah illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak banget ya. Sururiun menyatakan bahwa mereka adalah sunnah dengan hujjah Syekh Abdul Razak Al-Badr setiap tahun rutin mengisi muhadarah mereka. Apakah Syekh tidak tahu atau telah diberitahu tapi tetap bersama mereka, atau ulama tidak ada yang memberitahu beliau sama sekali? Tapi jawabannya dua poin. Satu, yang menjadi ibrah itu ialah kondisi kamu, bukan kondisi gurumu. Al-ibratu bisiqamatika anta. Yang dianggap itu keistiqomahan kamu. Kamu tuh orang istiqomah ataukah tidak? Saya paham ya? Terlalu banyak orang yang guru-gurunya Masya Allah, masyayikh, ahlussunnah, kibarul ulama, bahkan termasuk a'immah, muridnya menyimpang. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, siapa beliau? Imam besar dari kalangan tabi'in. Punya murid namanya Wasil bin Atha Al-Maghazili, pencetus paham Mu'tazilah. Apa kemudian berhujjah? Oh, dia seorang sunni dikarenakan gurunya Al-Hasan Al-Basri. Itu cuma sururi tok yang ngomong kayak gitu, menunjukkan penyimpangan inti sebagai seorang sururi. Gitu lah. Lah kok bangga menyebutkan masyayikhnya? Saya punya Syekh Rabi, saya punya Syekh Saleh Fauzan, saya punya Syekh Ahmad Najmi, saya punya Syekh Ubad al-Jadiri, saya punya Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali, saya punya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, guru saya banyak, masyayikh kibar. Lah intinya menyimpang. Lah kok bangga? Mestinya kan kamu mengikuti guru kamu tadi yang di atas sunnah, yang berpegang teguh di atas sunnah, ikuti mereka. Paham ya? Yang dianggap itu kamunya, bukan merekanya. Yang kedua, terkait dengan beliau, hafizahullah ta'ala wa faqahu, disampaikan langsung di depan Syekh Rabi bin Hadi. Disampaikan dia, di antara yang memberikan muhabar di Radio Rojak beliau, mengatakan makhdu', makhdu' in sahub. Tertipu beliau, tertipu, nasihat beliau. Barakallahu fikum. Sudah ya, Pak. Nah, dan bisnis seperti yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya, walaupun ada sebagian pihak yang marah-marah, terserah dia. Yang namanya ulfa ya, kita mengkhawatirkan sesuatu pada beliau, kalau beliau datang ke Indonesia dan datang atau singgah di tempat-tempat mereka. Itu menunjukkan ada fihi syai' pada sesuatunya. Semoga diberi hidayah dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jawaban saya. Kalau ditanyakan kepada ustaz yang lainnya, mungkin dikasih jawabannya lebih menyeramkan. Tapi jangan saya lah. Ustaz, berkenaan dengan adab berpakaian, bagaimana hukum menggunakan pakaian Maroko ketika sholat dan bepergian mengingat Maroko merupakan baju tidur? Masya Allah. Al-jawab disebutkan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah membersihkan bekas mani yang ada di bajunya Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau sholat menggunakan baju tadi dan bekas suciannya masih ada di bajunya. Tahu riwayat ini? Diambil faedah oleh para ulama bahwasanya pakaian sholatnya Rasul juga pakaian tidurnya Rasul. Itu menunjukkan zuhudnya beliau dan menunjukkan kebolehannya selama suci dari najis. Nah, itu apa? Sehingga jawabannya gimana ya, Pak? Jawabannya boleh. Tetapi lebih afdolnya kalau antum menggunakan pakaian serapi mungkin, sebersih mungkin untuk sholat. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Boleh, boleh. Tapi yang lebih afdol ketika menggunakan pakaian-pakaian yang lebih rapi untuk sholat. Barakallahu fikum. Apalagi di beberapa tempat, di beberapa negara, itu pakaian bukan untuk tidur, umum. Lebih tidak masalah lagi. Masya Allah. Ini dijawab kafe lagi. Setelah saya mendengarkan paparan Ustadz dari karangannya tadi dan sekarang, saya tergugah untuk memondokkan anak. Tolong Ustadz kasih tahu pondok-pondok Ahlus Sunnah di sekitar Solo. Lagi apa ini? Allah Ustadz. Ya, itu lagi di pondoknya Ahlus Sunnah. Pak Takon. Allah Ustadz. Allah Ustadz. Bahwasanya orang yang berbuat syirik akan kekal dalam neraka. Apakah ahli bidah juga kekal dalam neraka? Masya Allah. Terlalu global ya, kawan, pertanyaannya antum ini. Terkait dengan orang yang berbuat syirik, tergantung. Apakah dia musyrik ataukah pelaku syirik? Kalau dia seorang yang musyrik dan dia di atas kemusyrikannya mati, di atas kemusyrikannya, maka dia mati kafir, neraka tempatnya. Tapi kalau pelaku syirik, baik. Pelaku syirik itu berbeda. Bisa jadi seorang itu muslim, namun terjatuh pada kesyirikan. Syiriknya ada syirik akbar, ada syirik asghar. Itu semuanya ada perincian para kelas itu. Juga terkait dengan ahli bid'ah. Apakah di neraka, kekal dalam neraka, tergantung bid'ahnya. Bid'ah itu ada mukaffirah, ada mufassiqah. Kalau bid'ahnya membuat dia kafir dan dia difonis sebagai orang yang kafir dengan sebab bid'ahnya, maka dia dalam neraka kalau belum taubat. Kalau bid'ahnya mufassiqah masih membuat dia fasik, maka tahtal masyiah. Tergantung kehendak Allah. Bila Allah menghendaki dimaafkan, kalau tidak, maka dimasukkan dalam neraka dan nanti dientaskan dan dimasukkan dalam surga. Ini pasti yang tanya anak kecil nih. Tulisannya kayak gini sih. Apakah Ustaz Jeffrey Bukhari, Yusuf Mansur, Maulana, Ahlul Bid'ah atau Salafiyin? Ya jelas sih. Itu para artis masuk dalam dakwah taiman. Masya Allah. Mana yang lebih utama, daurah seperti ini atau taklim setiap hari? Di mana kalau daurah seperti ini yang datang banyak sekali. Tapi kalau pas taklim harian dihitung dengan jari. Wah, ya gak cocok ya. semuanya tahlim tiap hari, durus yaumian dengan tahapan-tahapan yang bagus untuk mengokohkan ilmu. Penting, jangan diabaikan ya kawan. Dan sesekali diadakan tahlim semacam ini. Nah, dan kebetulan di bulan-bulan ini memang temanya tema-tema manhaj. Sebab banyak orang dan banyak pemahaman yang perlu diruqyah. Paham ya? Jangan lupakan taklim harian, itu penting itu taklim yang yaumian itu yang justru bagus untuk mengokohkan ilmunya. Kaji yang benar gitu. Supaya jangan cipeng terus sejak dulu. Sejak tahun 90 sampai 2013 yang ngunang-ngunu. Jangan ada ya. Harus peningkatan ilmu. Barakallahu fikum. Ya. Naam. La haula. Cukup ya? Hah? Cukup ya? Cukup ya, kawan. Jangan malam-malam ini. Nanti bisa bahaya ya. Baiklah, saya kira cukup sekian. Walaupun tidak semua syubhat tersampaikan, padahal tidak beberapa syubhat-syubhat yang penting digabungkan dengan beberapa syubhat yang sudah kita jawab dalam beberapa pertanyaan di daurah-daurah. Mudah-mudahan antum semakin dewasa, semakin berpikir ilmiah dan mengedepankan ilmiah daripada asofiah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.